kepekatan mimpiku. Wajahmu tersembunyi, alam semesta, matahari, bintang, rembulan, semua datang sujud buatmu, menikam cinta paling dalam. Dapat segera mulai melukiskan engkau yang kasat mata namun ada, bahkan mengalir dalam darah. Hiduplah ku janjikan buatmu, garis-garis aku tampilkan watak yang beringas. Titik-titik aku kumpulkan, menampilkan rona geria. Terlalu jauh dari wajahmu yang agung, teduh dan kasih. Kini ku yakini sepenuhnya engkau tak mungkin ku gambar. Tinggal ku mohon ampunanmu atas kelancangan mimpiku. Dalam kesejukan nafasmu, aku usuh sembahyang. Barangkali dapat kutafsirkan mana firmanmu. Peluklah aku dalam damai, siramilah dengan cinta. Terlalu jauh dari wajahmu yang agung, teduh dan kasih. Kini ku yakini sepenuhnya engkau tak mungkin ku gambar. Tinggal ku mohon ampunanmu atas kedangkalan.